الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. قوم مسلمين hadirin barakallahu fikum. Kita melanjutkan dari syarah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin barakallahu fikum pada hadis 165. Nah, sebelum masuk pada faidah hadis dari penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kita murojaah dulu. Nah, yang mau murojaah? Ada para apa yang murojaah? Fadal. Nah, cukup. Ada yang lain? Ada yang lain? Tak tahu. Tidak ada? Ada? Hah? Yang mau? Fadal? Tidak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut penjelasan hadis ini pada ucapan Asy-Syaikh rahimahullah. Wa fi hadzal hadisi dalilun ala anna nasa yaksuna ba'da'an yakhruju ufatan uratan hurla. Dari hadis yang kita baca, hadis terakhir ini barakallahu fikum, hadis ke-10 pada bab, hadis ini kata Syekh merupakan dalil. Hadis ini, wa fi hadzal hadis dalilun, di dalam hadis ini terdapat dalil. Dalil. Naam ala anna nas yaksun, bahwa manusia mereka yaksun akan diberi pakaian. Ba'da an yakhrujuhu fata, setelah mereka keluar dari alam barzah, tayyib, dibangkitkan keluar dari kubur, hufatan uratan hurla. Setelah mereka keluar dalam kondisi hufatan, mereka tidak memakai sandal, alas kaki, tidak pakai baju dan tidak bersunat. Hadis ini dalil yang jelas, sahih, bahwa manusia, mereka akan diberikan pakaian setelah mereka keluar dari alam kubur, dibangkitkan dalam kondisi tidak pakai alas kaki, tidak pakai baju dan tidak bersunat. Walakin bi ayyi tariqin yaqsun. Namun kata Syekh, bi ayyi tariq, dengan cara bagi model seperti apa mereka diberi pakaian? Dengan cara bagaimana mereka berpakaian? Jawabannya, la na'lamu dzalik. Jawabannya, kita tidak tahu. Kenapa? Laisa hunaka khayyatun wala hunaka thiyabun tafsilu. Wallahu a'lam bikaifiyati dzalika. Kalau ditanyakan dari cara seperti apa mereka diberi pakaian, jawabannya kita tidak tahu. Tidak tahu. Laisa hunaka khayyatun wala hunaka siyabun, tidak disebutkan di sana khayyatun, penjahit yang menjahit, merangkai baju. Wala hunaka siyabun tafsil, tidak pula ada jenis kain yang dirinci, jenisnya kayak apa, tidak ada perinciannya. Barakallahu fik, tidak ada perinciannya. Dijahitnya kayak apa, modelnya kayak apa, jenis kainnya kayak apa, tidak ada perincian. Sehingga jawabannya, wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu, bi kaifiyah dalik. Allah lebih tahu tentang kaifiyahnya. Kaifiyahnya kayak apa, wallahu a'lam. Itu jawaban yang tepat, wallahu a'lam, tentang kaifiyahnya. Al-muhim, seorang muslim, seorang mukmin wajib percaya dengan dalil yang sharih, wadih dari hadis ini. Tayyib. Yang kedua, wa fi hadzal hadisi, dalam hadis ini pula, kata Syekh, isyaratun ilal khitani. Hadis ini juga terdapat isyarat, isyarat petunjuk adanya berkhitan. Hadis ini juga terdapat petunjuk, isyarat tentang apa? Khitan. Dari mana? Fi qaulihi hurlan, dari sabda beliau pada kalimat hurlan. Apa hurlan? Fal aghrulu huwalladhi baqiyat alaihi jildatul hasyafah. Hurlan fal aghral adalah yang kulitnya masih menetap pada khasyafah. Khasyafah ujung kemaluannya. Ujung kemaluannya kulit yang masih utuh. Maknanya apa? Ai lam yukhtan. Maksudnya tidak dikhitan, tidak dipotong kulitnya. Wal khitan itu makna khitan. Jadi khitan memotong kulit yang menutup bagian depan zakar laki-laki itu, namanya khitan. Nah, ketika orang dibangkitkan dalam keadaan belum berkhitan, berarti barakallahu fikum, di sini hukum khitan. Apa hukumnya? Wal khitanu ikhtalafal ulama'u fi wujubih. Para ulama berbeda pendapat tentang khitan, tentang wajibnya berkhitan. Tayyib, para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya apa? Berkhitan. Tayyib, dari mana perbedaannya? Faminhu mangkala. Sebagian ulama mereka berpendapat bahwasanya khitan itu wajib. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum wajibnya. Tayyib. Maka di sini disebutkan oleh Syekh, yang pertama berpendapat wajib. Wajibun ala dzukuri wal inath. Wajib bagi kaum laki dan kaum wanita. Ini pendapat pertama. Ada yang berpendapat hukumnya wajib bagi kaum dzukur wal inas, kaum laki-laki dan kaum wanita. Tayyib. Yang kedua di antara mereka, wa minhum yajibu an tahtatinal bint kama yahtatinul walad. Sehingga dari pendapat yang pertama berarti wajib berkhitan bagi anak laki-laki, anak perempuan sebagaimana berkhitannya anak laki-laki. Yang berpendapat wajib bagi laki dan kaum wanita berarti anak perempuan itu dikhitan sebagaimana anak laki-laki. Ini pendapat yang berpendapat wajib bagi kaum laki dan kaum wanita. Naam. Taib. Yang kedua, pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang pertama mengatakan wajib bagi kaum laki-laki dan kaum wanita. Naam. Yang kedua, sebagian ulama berpendapat di antara yang mengatakan bahwasanya itu wajib, baik, nanti kita sebutkan para ulama yang menyebutkan. Yang kedua, kita sebutkan dulu pendapat yang kedua, innahu la yajibul khitan la ala rijal wa la ala nisa. Wa innal khitana minal fitrah mustahabbah. Yang kedua, sebagian ulama tidak wajib khitan la ala rijal wa la ala nisa. Tidak wajib bagi kaum laki-laki, tidak pula kaum wanita. Naam. Wa innal khitan minal fitrah. Yang namanya khitan itu termasuk minal fitrah. Apa maksudnya? Al-mustahabbah. Hal yang dicintai. Wa laisa minal fitrah al-wajibah. Bukan fitrah yang maksudnya wajib. Iya. Bukan maknanya fitrah itu wajib. Nah, ini diantara pendapat yang dipegang oleh para ulama. Diantaranya adalah Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan la yajibu bal huwa sunnah. Itu hanya sunnah. Demikian pula Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Wa Abu Hanifah la yajib. Berpendapat khitan itu bukan wajib. Bal huwa sunnah. Itu hanyalah sunnah. Ya. Itu Hasan Al-Basri juga Imam Abu Hanifah sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi naam yang pertama tadi mengatakan wajib. Tayyib, ini diantaranya pendapat Asy'abi wa Rabi'ah. Saya bacakan ucapan Ibnu Qayyim. Faqala Asy'abi wa Rabi'ah wal Auza'i wa Yahya ibn Sa'id, Imam Malik, Imam Syafi'i wa Ahmad. Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Ahmad mengatakan huwa wajib. Huwa wajib. Dari kalangan Imam Asy'abi wa Rabi'ah wal Auza'i wa Imam Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Qala huwa wajib. Hukumnya apa? Wajib. Sampai-sampai syaddada fihi Malik. Jadi Imam Malik sangat mesyaddada, memberikan hukum yang sangat tegas. Hatta qol malam yahtatin lam tujza imamatuhu walam tuqbal syahadatuhu. Yang tidak berkhitan, tidak dianggap sah keimamannya, tidak sah keimamannya, dan tidak diterima persaksiannya. Jadi orang yang tidak berkhitan itu tidak sah keimamahannya, menjadi imam, dan tidak diterima persaksiannya. Itu kata Imam Malik rahimahullah. Namun nukila kathir minal fuqoha, namun kalangan fuqoha juga menukil an Malik annahu sunnah. Iya, anahu sunnah. Walakin sunnah inda Malik mada. Walakin sunnah indahum ya'simu bitarkiha. Sunnah inda Malik di sini ya'simu bitarkiha. Berdosa bagi yang meninggalkannya. Berdosa bagi yang meninggalkannya. Barakallah. Hanya saja Imam Ahmad rahimahullah dalam riwayat annahu la yajib ala nisa. Hanya saja Imam Ahmad rahimahullah berpendapat dalam sebuah riwayat la yajibu ala nisa, tidak wajib bagi kaum wanita. Jadi imam fuqaha yang mengatakan wajib, barakallahu fik, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i wa Ahmad, itu Imam Ahmad merinci wajib bagi laki, tidak wajib bagi kaum wanita. Sunnah saja bagi wanita. Ini mazhab Imam Ahmad. Barakallahu fik. Wa minhum yang ketiga. Tayyib, man tawassata, yang tengah-tengah. Tawassata pendapatnya tengah. Apa maksudnya? Tawassata bainal qaulain, berpendapat tengah antara dua pendapat. Kalau pendapat pertama kan wajib, yang kedua tidak wajib, kan begitu. Yang pertama wajib, yang kedua tidak wajib. Pendapat yang ketiga di sini tawassut, tengah. Baina qaulain, tengah di antara dua kaul. Maksudnya apa? Al-khitan wajibun fi haqqiz dzukuri wasunnatun fi haqqil inath. Khitan itu wajib bagi hak kaum laki. Khitan itu wajib bagi hak kaum laki. Wasunnatun, dan sunnah fi haqqil inath, bagi hak kaum wanita. Kata Syekh, wa hadzal qaulu awsatul aqwal. Pendapat ini pendapat yang paling tengahnya dari pendapat. Wa a'daluha, dan yang paling adilnya. Karena dalam hadis wanita juga berkhitan. Idza iltaqa khitanan. Dalam hadis, apabila bertemu dua khitan, berarti kaum laki, kaum wanita berkhitan. Faqad wajabal huslu, berarti telah wajib mandi junub. Ah, dari hadis ini menunjukkan kaum wanita khitan. Namun kedudukan hukumnya tidak sampai wajib, mustahab. Yang wajib laki. Ini pendapat yang tengah dan paling adil. Menjamak sekian banyak riwayat. Li'anna rijal idza baqiyat, dikarenakan kaum laki, idza baqiyat hadhil jildah, apabila dibiarkan kulit ini fawqa hasyafatihi, di atas hasyafahnya, ya, hasyafah itu yang paling depan kemaluannya. Itu kalau dibiarkan kulit ini menutupinya, satakun fa inna satakunu majma'an lil baul. Yang pertama, ini mafasidnya kalau dibiarkan tidak berkhitan, sebagai majma', tempat berkumpul, berkumpul lil baul, air kencing, ya. Air kencing bisa berkumpul di situ yang tidak keluar. Nah, kalau tidak keluar berkumpul di situ. Nah, fayakunu dzalik talwisun lirajuli. Itu menjadi talwis kotoran. Mengotori, menjadi kotoran bagi kaum laki. Itu menjadi talwis kotoran bagi kaum lelaki. Barakallahu fik. Najis air kencing. Warubama yahdus isri isru hadhihi iltihabat fima baina aljildah wal hasyafah. Bahkan rubama bisa jadi yahdusu isru hadhihi iltihabat terjadi dari bekas-bekas tersisanya air kencing tadi yang ada di antara apa tadi, jildah kulit dan hasyafah, beberapa iltihabat, kotoran-kotoran yang membahayakan. Akhirnya apa? Ya tadarrarul insan, menjadi bahaya bagi manusia. Sia. Kalau itu tidak dikhitan, tidak dibuka, kotoran bisa numpuk di situ. Dan itu membahayakan bagi diri manusia itu sendiri. Barakallahu fik. Makanya berkhitan itu merupakan kebaikan, menjaga dari najis tadi. Wasahihu, maka yang sahih, annal khitana wajibun aladzukur. Yang sahih dari sekian pendapat adalah kata Syekh rahimahullah, itu sunnah, wajib bagi kaum laki, wasunnatun fi haqqil inah, sunnah bagi hak kaum wanita. Hada a'dalul aqwal wa ahsanuha, ini pendapat-pendapat yang paling adil dan paling bagus, karena mengumpulkan sekian banyak riwayat. Dan kalau kita lihat, barakallahu fikum, lebih luas, antum bisa melihat di dalam kitab Ibnu Qayyim penjelasan secara rinci masalah khitan oleh beliau dirinci pada kitabnya Tuhfah Al-Maudud bi Ahkami Al-Maulud. Ketika Ibnu Qayyim menghadiahkan kepada orang yang punya anak, ketika ada orang punya anak, Ibnu Qayyim mesti hadiah. Apa hadiahnya? ilmu. Ini. Dan dirinci oleh Ibnu Qayyim ahkam-ahkam orang yang diberi anak. Gimana merawat anak setelah lahir? Dari hari pertama, hari sampai pembahasan secara rinci dalam kitab beliau Tuhfah Al-Mawdud, hadiah untuk orang yang dicintai. Hadiah bi ahkamil maulud, terkait hukum-hukum anak yang lahir. Ya, kalau para ulama memberi hadiah apa? Kitab tulisan ilmiah. Ya. Orang punya anak senang kasih hadiah. Hadiah yang sangat bermanfaat ini, ilmu. Barakallah. Dan di dalam kitab Ibnu Qayyim itu ada bab tentang khusus masalah khitan. Beliau rinci ada 14 perincian. Beliau rinci bab ini, bab khitan, sampai 14 perincian berkait dengan khitan. Lebih lengkap baca dalam kitab beliau Tuhfah Al-Mawdud, Tuhfatul Maud wa Al-Wadud fi Ahkam Al-Maulud Ibnu Qayyim rahimahullah. Barakallahu fikum. Tapi khulasa Ibnu Saimin, ringkasan penjelasan Ibnu Saimin, insyaallah ini mewakili apa yang ada dalam kitab Ibnu Qayyim. Baik. Summa, kembali kepada hadis. Setelah beliau menceritakan summa dzakara nabiyyu, lalu Nabi SAW menyebutkan annahu yu'ta birijal. Beliau kemudian menyebutkan bahwa akan didatangkan sekelompok rijal, orang, min ummatihi, dari kalangan umatnya beliau. Tayyib, fayu'khadu bihim dhata shimal, maka diambil mereka ke sebelah kiri. Maksudnya ke kiri kemana? Ila tariqi ahlinnar, ditarik ke golongan ashabus shimal, golongan sebelah kiri. Maksudnya apa? Ditarik ke jalan yang menuju neraka. Di sana ada ashabul yamin dan ashabu ashimal. Iya. Fayaqulu nabi, begitu beliau melihat sekelompok orang dari kalangan umat beliau kok digiring, ditarik ke arah kiri. Ke kiri berarti masuk neraka. Melihat seperti ini, Nabi pun kemudian bersabda, ashabi, ashabi itu sahabatku. Maksudnya apa? Yashfa'u ilallah subhanahu wa ta'ala fihim. Beliau meminta syafaat agar Allah memberikan kesempatan bagi mereka untuk tidak digiring ke kiri. Karena ini umatnya. Beliau orang yang sangat sayang kepada umatnya. Begitu melihat umatnya digiring ke arah kiri masuk neraka, dia minta syafaat. Jangan dimasukkan neraka. Minta syafaat. Namun apa jawaban Allah? Fayuqalu lahu innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan dari perkara bid'ah ba'daka, sepeninggalmu. Rasul diingatkan, engkau tidak tahu ma ahdatsu, apa yang mereka ada-adakan, yakni perkara bid'ah yang mereka ada-adakan ba'daka, sepeninggal. Jadi kaum ini kaum yang membuat kebid'ahan dalam Islam. Orang-orang yang di kalangan umat Islam tapi bikin perkara bid'ah dalam Islam, digiring masuk neraka. Ya? Maka fayaqulu nabi kama qala Abdus Shalih. Nabi berucap seperti yang diucapkan hamba yang soleh. Maksudnya siapa? Yakni bihi Isa ibni Maryam. Yang diucapkan oleh Isa ibni Maryam hina yakulu yaumal kiamah, ketika beliau berucap kepada Allah pada hari kiamat. Kapan itu? Ketika Allah menanyakan kepada Nabi Isa dalam surat Al-Maidah 116. Apa kata Allah? A'anta qulta linnas ittakhidhuni wa ummi ilahain min dunillah. A'anta, wahai Isa, a'anta, apakah kamu? Ini pertanyaan Allah Ta'ala nanti kepada Nabi Isa. A'anta, apakah kamu, wahai Isa, qulta linnas, yang berkata kepada manusia. Apa kata Allah? Ittakhidhuni. Kamu yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku Isa. Wa ummi dan ibuku, Maryam. Ilahain, dua Tuhan. Min dunillah. Dari selain Allah. Apa kamu yang mendakwahkan kepada manusia agar manusia menjadikan dirimu dan ibumu sebagai dua Tuhan? Tayyib, kama yaz'amun nasara, seperti yang disangka oleh kaum Nasara, alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan, innahum muttabi'un, lah, orang-orang Nasara yang mengaku-ngaku kami pengikut Nabi Isa, apa kamu yang mengatakan, menyerukan, mendakwakan demikian? Apa jawaban Nabi Isa kepada Allah nanti? Qala subhanaka ma yakunu li an aqul ma laysa li bihaq. Nabi Isa mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li, tidaklah yang melakukan itu diriku. Tidak mungkin yang melakukan hal itu diriku. An aqul, untuk aku mengatakan, ma laysa li bihaq, perkara yang tidak ada hak bagiku. Ya? Tidak mungkin, maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin bagiku untuk aku mengatakan sesuatu yang tidak berhak bagiku katakan. Itu jawaban Nabi Isa. Iya, Nabi Isa berlepas diri. Sehingga Nabi Isa bukan tauhid, sekalipun ditauhidkan. Kenapa yang namanya tauhid yang diibadai dari selain Allah? Namanya tauhid. Namun Nabi Isa bukan tauhid. Kenapa? Dia berlepas diri. Bukan saya yang mengajak manusia menyembah diri saya. Lalu siapa yang mengajak? Paulus, yang memasukkan akidah Trinitas, kata para ulama. Paulus itu orang Yahudi, menyusup, belajar kitab Injil, sampai akhirnya menguasai. Setelah itu orang-orang memandang, wah ini ulama. Karena sudah dipandang ulama, dimasukkanlah akidah Taslis. Tuhan itu tiga, tiga tapi satu. Satu tapi tiga, tiga tapi satu. Trinitas. Ada Tuhan Ayah, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Jadi bukan Nabi Isa yang menyeru dakwah syirkiyah. Nah. Li'annal uluhiyah laisat haqqan li ahadin illa lillahi rabbil alamin. Karena uluhiyah, uluhiyah itu yang disembah, itu bukan hak bagi seorang. Tidak boleh seorang mengaku-ngaku sembahlah saya. Tidak boleh. Ini haknya untuk Allah Rabbul Alamin. Barakallah. Setelah itu Nabi Isa berkata lagi, in kuntu qultuhu faqad alimta. Jika saya yang mengatakan, jika saya qultuhu yang mengatakan, faqad alimtahu, sungguh engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui yang ada dalam diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta, Allamul huyub. Sesungguhnya engkau Allam, Maha mengetahui al-huyub yang tersembunyi. Segala hal yang disembunyikan, yang kita tidak tahu, Allah tahu. Kejadian kisah bagaimana Nabi Isa dikejar oleh orang Yahudi itu, Allah tahu dulu. Kita tidak tahu sejarahnya. Maka Al-Quran membuktikan sejarah yang benar kayak gini. Ya, sejarah yang betul adalah seperti ini. Nabi Isa bukan Tuhan. Yang mengaku-ngaku pengikut Nabi Isa itu disesatkan oleh syaitan. Barakallahu fikum. Selanjutnya, ma qultu lahum illa ma amartani bih. Tidaklah aku mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa itu? An'budullaha rabbi wa rabbikum, yakni ibadailah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Ya, kalau mereka bukan mengatakan Allah Allah, sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahida, dan aku kepada mereka sebagai saksi. Ma dumtu fihim, selama aku berada di tengah mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim. Namun setelah tawaffaitani, engkau wafatkan aku, ya Allah, kunta antar raqib, engkau yang mengawasi. Ya, Nabi Isa wafat, diangkat ke langit. Falamma tawaffaitani, setelah engkau wafatkan aku, tawaffaitani maksudnya Allah angkat Nabi Isa. Karena ketika dikejar oleh orang Yahudi, ingin membunuh Nabi Isa, Nabi Isa bersembunyi di sebuah rumah. Ada 12 atau berapa orang pengikut setianya. Dikepung. Wah, dikepung, maka Nabi Isa tahu, ini mesti akan ditangkap ini. Maka Nabi Isa alaihissalam menawarkan kepada pengikutnya, siapa yang mau diserupakan dengan saya, nanti bersamaku di surga. Maka pengikut setianya yang paling muda, mengangkat dirinya. Saya siap diserupakan dengan Anda. Nabi Isa tahu ini anak muda, masih berharap umurnya apa? Panjang, belum lama menikmati dunia. Mbok yang tua saja yang saya siap, sudah tua kan hampir mati biasanya. Nabi Isa, mau kata yang lain, yang tua-tua begitu. Siapa yang siap untuk diserupakan dengan saya, dan dia nanti bersamaku di surga. Kembali, saya. Tetap anak muda tadi. Nabi Isa melihat ada yang tua. Ya, yang sudah lama menikmati kenikmatan dunia. Kan gitu. Kalau sudah tua, biasanya sudah mendekati apa? Paculnya. Kalau masih muda, masih lama. Ah, siapa yang mau diserupakan dengan saya, bersama saya nanti surga. Anak muda terima, saya. Oh, sudah. Maka Allah angkat Nabi Isa ke langit. Dan anak muda ini, orang yang diserupakan oleh Allah, mirip dengan Nabi Isa. Ditangkap. Sampai jatuh tuh. Biar gak ngantuk kan tuh. Begitu ditangkap, anak muda ini diserupakan kayak Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit. Begitu ditangkap, disalib, dibunuh, kata Allah, wama salabuhu wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh, tidak pula menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, tetapi syubbiha, apa syubbiha? Ada yang diserupakan dengan Nabi Isa. anak muda tadi. Surat apa ini? Surat apa? Aina hafid. Surat apa? An-Nisa. Wa ma qataluhu yakina. Ternyata kata Allah, wa ma qataluhu yakina. Sekalipun mereka merasa membunuh Nabi Isa, namun tidak yakin. Ragu. Ini Isa apa bukan ini? Ragu. Baca kisahnya surat An-Nisa. Begitu. Jadi, barakallahu fikum, itu Nabi Isa bersaksi di hadapan Allah. Falamma tawafaitani kunta antaraqib, itu mana tawafaitani diangkat. Dan nanti Allah turunkan Nabi Isa di akhir zaman untuk membunuh Dajjal. Untuk membunuh si Dajjal di akhir zaman. Alaihim antaraqiba alaihim, engkau mengawasi atas mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, engkau atas segala sesuatu syahid, menyaksikan. Fa idza qila lin nabi, maka apabila dikatakan kepada Nabi yaumul qiyamah, innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak, engkau tidak tahu wahai Nabi apa yang dilakukan oleh umatmu sepeninggalmu. Qala kama qala Isa ibnu Maryam, seperti yang dikatakan oleh Isa ibnu Maryam, ya ini kunta alaihim syahidan madumta madumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Allah yang menyaksikan. Nabi tidak tahu apa yang sudah apa yang terjadi di belakangnya. Namun Allah Maha tahu. Sehingga demikian pula Rasulullah SAW bersaksi kepada Allah demikian. Ya, sampai pada penjelasan ucapan Asy-Syaikh rahimahullah tentang Nabi Isa tadi. Wassallallahu ala nabina Muhammad, subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Tafadhal.